Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Qala wa an Damrah ibn Habib ahad at-tabi'in qala, dari Damrah bin Habib, salah satu tabi'in, beliau berkata, kanu yastahibbun idza suwiya 'alal mayyit qabruhu wa ansarafa an-nasu 'anhu ayyu qala 'inda qabrihi. Dulunya mereka, yakni para ulama salaf tabi'in, menyenangi jika kubur telah diselesaikan dan orang sudah meninggalkan mayit, sudah pada pulang, maka disenangi oleh mereka untuk salah satu dari keluarga atau yang datang mengucapkan ini, qul la ilaha illallah thalatha marrat, katakan la ilaha illallah 3 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya fulan, qul rabbi Allah, wahai fulan, katakan Rabbku Allah, wa dini al-Islam, agamaku Islam, wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian riwayat diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur mauqufan, berhenti riwayat ini sampai Damrah ibn Habib. Walid Tabrani nahwuhu min hadithi Abi Umamah marfu'an mutawwalan, serupa dengan itu di riwayat Tabrani dari hadis Abu Umamah, panjang hadis akan sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun riwayat Abu Umamah di Tabrani didhaifkan, termasuk yang menyebutkan lemah dhaif adalah Imam Nawawi dari fuqaha besar madhab Syafi'i rahimahullah. Hadis ini atau riwayat ini dibawakan oleh Ibnu Hajar setelah riwayat yang kemarin, riwayat Utsman bahwa Rasulullah SAW jika selesai dari mengubur jenazah, beliau berdiri di kuburnya, kemudian menyampaikan kepada yang hadir, istighfarlah kalian untuk saudara kalian ini, dan mintakan kepada Allah untuk dia dikokohkan, karena dia sekarang ditanya. Lalu beliau bawakan ini riwayat Damrah ibn Habib. Hadis awal, hadis Utsman, sahih riwayat Abu Dawud dan juga disahihkan oleh Hakim. Ini riwayat menyebutkan jika mayit itu selesai kuburnya, sudah dirampungkan penguburannya dan orang pada pulang, wansorofan nasu anhu, orang sudah pada kembali meninggalkan. Di sini mulai adanya perbedaan, karena hadis Utsman jelas bimbingan Rasulullah SAW saat selesai dikubur, langsung Rasul berdiri di atas kubur dan menyampaikan kepada yang hadir belum pulang, yang nganter masih di situ. Makanya Rasul katakan, mintakan ampunan untuk saudara kalian ini, istighfarlah untuknya dan doakan, mintakan kepada Allah untuk dia dikokohkan mudah dalam menjawab. Diminta mereka untuk berdoa. Sementara ini hadis Dhamrah Ibnu Habib justru talqin ini, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, katakan Rabbu Allah, Tuhanku Allah, agamaku Islam, Nabi Muhammad. Kapan diucapkan? Saat orang sudah pada pulang, sudah pada pergi. Berarti beda dan menyalahi yang jelas-jelas itu tuntunan Rasulullah SAW dalam hadis Utsman. Dengan demikian tidak bisa dikatakan bahwa hadis Dhamrah ini adalah praktek atau pengamalan terhadap riwayat Utsman. Nggak bisa dikatakan pengamalan, beda jauh. Riwayat Utsman orang masih ada di situ, disuruh, diminta untuk beristighfar dan memohonkan dikokohkan. Ini orang sudah pada pergi. Juga hadis pertama sebatas istighfar, istighfiru li akhikum, mintakan ampunan untuk saudara kalian. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, atau bahasa Indonesia misalnya, ya Allah ampuni saudara kami ini fulan dan kokohkan dia. Doa didoakan, maka konteksnya kepada yang hadir, yang diminta, yang dianjurkan adalah orang yang datang, yang nganter jenazah ini. Adapun hadis Dhamrah justru yang diperintah mayit yang sudah mati, katakan la ilaha illallah, bukan orang yang nganter. Yang disuruh mengucapkan yang mati, ucapkan la ilaha illallah, katakan agamaku Islam, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad. Maka jauh beda antara yang itu merupakan bimbingan Rasul kepada saudara-saudaranya yang hadir mengantar jenazah, diminta berdoa. Adapun ini tabiin, sahabat saja bukan, perintah itu justru ditujukan kepada mayit. Nah, itu perbedaan mencolok. Yang kedua, perintah untuk mayit mengucapkan la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah 3 kali, katakan Tuhanku Allah, agamaku Islam. Setelah orang meninggal dunia, terputus taklif darinya. Taklif itu beban syariat. Perintah-perintah syariat sudah putus, sudah enggak wajib baginya, dan sudah terkena dia. Dia sudah enggak terkena perintah-perintah syariat. Karena itu diperintah hanya kepada orang yang masih hidup. Makanya yang nganter tadi karena masih hidup diminta untuk beristighfar, berdoa untuk saudaranya karena mereka hidup. Adapun ini orang sudah meninggal, bagaimana mungkin diperintah untuk mengucapkan la ilaha illallah, mengatakan Rabbu Allah dan seterusnya. Ini juga menyalahi apa yang Rasulullah SAW sebutkan, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Bani Adam jika meninggal dunia, mati, terputus sudah amalannya. Sudah. Enggak ada lagi. Dia enggak bisa beramal lagi. Bagaimana kamu minta dia mengucapkan la ilaha illallah? Terputus amalannya sudah. Kecuali tiga yang Rasul sebutkan. Sedekah jariah, wakofnya selama saat hidup, ilmu yang dia ajarkan bermanfaat bagi orang, atau anaknya yang soleh yang berdoa untuknya. Dia sudah gak bisa beramal, meninggal. Ini juga menyalahi nusus ini. Riwayat Dhamam ibnu Tha'labah. Di sisi lain juga kalau diperhatikan riwayat, katakan Rabbu Allah, Tuhanku Allah, jawab agamaku Islam, Nabiku Muhammad. Dari mana kita tahu bahwa saat itu juga dia sedang ditanya, sehingga ditalkini untuk menjawab. Iya, kalau orang hidup, misalnya ada saudara kita ini, ada bapak kita bersama kita di majelis ini, ditanya, tanya apalah misalnya, ini boleh apa tidak? Kita bisa nalkini, bisa mendikte sehingga kita katakan misalnya, jawaban boleh, jawab boleh. Karena kita tahu pertanyaan sedang diajukan pada dia dan kita dengar, kita tahu saat itu juga, dan saat itu juga tepat untuk kita katakan jawaban boleh. Lah ini perkara gaib. Dari mana kita tahu saat kita mentalkini mayit, jawab Tuhanku Allah, Rabbku Allah. Dari mana kita tahu saat itu malaikat tanya kepada dia? Kan gaib masalahnya. Benar dia ditanya, itu ma'ruf. Dia ditanya agamanya, Tuhannya, nabinya. Cuman dari mana kita tahu saat itu persis ditanya, sehingga kita perlu mendikte dia jawab agamaku Islam, Tuhanku Allah. Perkara gaib. Masalah lain lagi, ketika kita suarakan padanya, katakan la ilaha illallah tiga kali, jawab agamaku Islam, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad. Dari mana kita tahu kalau dia mendengar suara kita? Ini orang sudah mati. Dan Allah sebutkan innaka la tusmi'ul mauta. Engkau tidak mendengarkan orang yang telah mati. Enggak bisa memperdengarkan suaramu kepada mereka. Naam. Memang ada nusus dalil-dalil yang menunjukkan kalau dia mendengar, antara lain hadis Rasulullah SAW bahwa saat dia ditinggalkan oleh yang nganter, wa innahu la yasma'u qur'ani alihim, bahwa dia mendengar suara trompa, suara sandal orang meninggalkan dia. Rasulullah yang mengatakan, dan kita wajib mempercayai, mengimani bahwa dia mendengar. Iya, kita katakan mendengar. Mendengar suara trompa orang yang meninggalkan dirinya. Sehingga begini, hukum asalnya perkara ini gaib, kita enggak tahu. Tidak boleh dalam perkara-perkara gaib yang kita enggak tahu kita menerka-nerka dan memastikan begini dan begitu, karena kita enggak tahu. Ini hukum asal karena gaib. Allah katakan wala takfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu enggak tahu ilmunya. Jangan kamu katakan sesuatu yang kamu enggak tahu ilmunya, karena pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Maka kita enggak tahu ilmunya dari mana kita tahu. Diperkecualikan dari ini yang ada nas. Yang ada dalil. Dalil menyebutkan dia mendengar trompa, maka kita katakan dia mendengar trompa orang yang meninggalkannya. Kalau ditanya, dari mana Anda tahu? Dari Rasulullah. Rasulullah yang mengabarkan dia mendengar suara trompa orang yang meninggalkan dia saat yang mengantar pulang. Asalnya kita enggak tahu, tapi karena Rasulullah memberitahu, maka kita katakan iya dia mendengar. Perkara lain, apa dia mendengar jeritan, tangisan, ini itu termasuk ini? Ditalkini, katakan la ilaha illallah, jawab Tuhanku Allah, agamaku Islam. Dia dengar apa tidak? Kita enggak tahu. Dari mana kita tahu? Siapa yang ngasih tahu kita kalau dia mendengar? Kalau tadi Rasulullah yang mengabari bahwa dia mendengar trompanya. Al-muhim dari beberapa sisi itu menunjukkan bahwa perbuatan semacam ini tidak didukung oleh sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berbeda dan menyalahi apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan riwayat ini pun bukan hadis Nabi, bukan Rasulullah yang katakan, seorang tabi'in, Damrah ibnu Habib, sahabat saja bukan. Tentunya jarak waktu yang cukup jauh antara beliau dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, permasalahan mentalkini mayit, orang yang meninggal setelah dikubur, tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Yang ada sebatas seperti hadis Utsman. Naam, diminta yang hadir beristighfar untuk jenazah ini. Setelah selesai dikubur, diminta untuk didoakan agar dikokohkan dalam menjawab. Yang hadir yang diminta. Sebagian menyebutkan bahwa perintah ini hanya ditujukan kepada yang sudah dewasa, orang sudah besar, baligh, akil. Hanya yang akil baligh. Sehingga kalau itu anak kecil atau orang gila, enggak perlu ditalkini. Ini pun sama rinciannya. Hatta yang akil balik pun apa dasar hukumnya untuk ditalkini? Yang jelas dari Rasulullah, sebaik-baik petunjuk Rasulullah katakan, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Dan itu yang beliau tunjukkan. Itu yang beliau ajarkan, beristighfar. Diminta yang datang mengantar istighfar. Diminta untuk mendoakan agar dikokohkan. Tidak lebih dari itu. Karena jika ada yang lebih, jika ada itu baik dilakukan untuk saudara mereka yang meninggal, pasti akan Rasul ajarkan ke mereka. Gak mungkin ada kebaikan, gak mungkin ada sesuatu yang berguna sementara Rasulullah tidak mengajarkan kepada umatnya. Termasuk yang kadang dilakukan orang, diadzani jenazah. Siapa yang mencontohkan? Di zaman Rasul bukan gak ada orang mati. Sekian kali jenazah sahabat meninggal, terbunuh dalam peperangan dan seterusnya. Banyak jenazah. Dan yang Rasul contohkan itu tadi, hanya itu. Istighfarkan untuk saudara kalian. Minta kepada Allah agar dia dikokohkan. Kalau memang ada suatu kebaikan yang lain, akan langsung Rasul ajarkan. Salah satu dari kalian azan, azani jenazah ini dikuburnya. Enggak pernah ada dari Rasulullah SAW. Atau ini tadi ditalkini dan seterusnya. Nah, itu terkait pentalkinan mayit. Wa an Buraidah ibn al-Husayb al-Aslami qala qala Rasulullah sallam kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Rawahu Muslim. Rasulullah katakan, dulu aku larang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah. Awalnya dilarang, kemudian Rasul izinkan. Hadis diriwayatkan Muslim. Zada Tirmidzi, di Tirmidzi ada tambahan, fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarahlah kubur sekarang karena itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Hadith Buraidah ibni Husayb menyebutkan awal syariat, awal-awal Islam, ziarah kubur dilarang oleh Rasulullah SAW. Saat iman dan tauhid akidah belum begitu kuat dalam hati mereka, Rasulullah khawatir mereka terpengaruh dan terseret kepada kemusyrikan. Nah, karena seringnya kemusyrikan bermula dari pengagungan dan pengkultusan orang-orang yang sudah meninggal. Wah, ini dianggap orang soleh, dianggap orang ini, didatangi kuburnya, di situ dia berdoa, di situ dia khusyuk sekali. Bahkan terbukti kamu dapati mereka merasa lebih khusyuk sholatnya kalau di kuburan ketimbang sholat di masjid. Mereka merasa doanya lebih terkabul kalau di kuburannya fulan, orang soleh, atau yang dianggap wali. Lebih diterima doanya kalau di situ ketimbang doa di masjid, rumah Allah, tempat yang didirikan untuk ibadah dan tempat termulia di muka bumi, masjid. Namun ini orang terfitnah sehingga tertipu, merasa ibadahnya lebih baik kalau di kuburan ketimbang di masjid. Makanya kamu dapati di sana dia khusyuk sampai nangis-nangis, betul-betul khidmat dan khusyuk yang luar biasa, yang itu gak didapati kalau dia di masjid. Dan itu terbalik sama sekali. Kuburan bukan tempat ibadah, tapi tempat untuk diziarahi guna mengingatkan kematian, guna mengingatkan akhirat. Artinya supaya kita ingat kita akan mati. Ini teman kita, saudara, keluarga kita, kemarin masih sama kita, ketawa, ngobrol, ini, itu. Sekarang sudah meninggal, kita pun akan menyusul. Untuk itu tujuannya. Sehingga orang mempersiapkan diri, apa yang akan dia bawa setelah kematiannya, untuk akhiratnya. Tujuannya itu, kuburan. Bukan tempat ibadah. Untuk baca Quran, untuk berdoa, untuk tawaf, untuk sholat. Bukan di situ tempatnya. Makanya Rasulullah katakan, La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kenapa? Iqra'ul Quran, baca Quran di rumah kalian. Rasul perintahkan untuk banyak-banyak dibacai Quran, rumahmu. Jangan kamu jadikan seperti kuburan. Kenapa? Karena kuburan bukan tempat membaca Quran. Kalau rumahmu tidak kamu bacakan Quran, akhirnya seperti kuburan. Ironisnya dibalik malah. Tidak sedikit dari umat yang justru gak pernah baca Quran di rumahnya, baca Qurannya di kuburan, sedang menziarahi kuburannya fulan-fulan, di situ dia baca Quran dengan khidmat dan khusyuknya. Rasulullah melarang malah. Kuburan bukan tempat ibadah. Makanya dalam hadis ini Rasul katakan ziarahlah kubur, karena itu mengingatkan kalian kematian atau mengingatkan kalian kepada akhirat. Itu hikmah atau manfaat orang ziarah kubur. Artinya setelah Rasulullah dapati akidah mereka kuat, iman mereka sudah semakin baik, semakin sempurna, maka Rasul izinkan untuk mereka ziarah kubur. Nah, lanjutan hadis insyaallah akan kita kaji pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam.